الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم جميعا أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء di mana saja antum berada, alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla fi hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra, kita kembali bertemu fi liqa'ina, dalam pertemuan kita yaitu fi ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab al-lughah al-mahbubah indana insyaallah, yaitu pelajaran yang kita cintai insyaallah. InsyaAllah malam ini kita akan masuk kepada ad-darsul jadid, yaitu pelajaran baru, rawahwa ad-darsul tasi, yaitu pelajaran yang ke-9. Sebagaimana yang telah sampaikan berkali-kali bahwa yang diminta nanti adalah para pendengar dan para peserta, para pemirsa TV Raja yang lebih aktif untuk mengikuti pelajaran ini secara langsung, baik untuk membaca maupun melaksanakan atau menyelesaikan tamarin atau tadribat, latihan-latihan yang ada di buku ini. Saya hanya bisa, saya lebih mengutamakan untuk mengarahkan saja. Karena ini sudah jilid yang ketiga sudah sana ya. Ya, ini kita akan lebih banyak praktek, tatbik, ya, praktek langsung. Baik itu qiraah membaca maupun terkait dengan bahasan-bahasan grammar atau nahwu qawaid nahwiyah yang sudah kita pelajari. Ya, insyaallah akan menyusul lagi bermacam-macam kaidah yang akan kita pelajari di buku ini. Taib, sebelum kita minta kepada para peserta, pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, kita minta kepada salah seorang ikhwah yang ada di sini untuk bisa mengawali membaca nas yang ada di pelajaran Ad-Darsut Ta'asik, pelajaran yang ke-9. Taib, tafadhal ya Karim. Taib. Syukran, Ustaz. Afan. Bismillah. Ad-Darsut Ta'asik. Al-Mudarris. Aina qulamaya bisautin alin. Nah. Ara'aitum qalamayya ya ikhwan? Ha huma dhani ya ustaz, huma tahta haqibatik. Hatu dafatirakum ya ikhwan, yusallimu li kullu wahidin minkum daftaraini. Daftaran nahwi wa daftaran sarfi. Naam. At-tulabu yusallimuna lahu dafatirahum. Aina دفتراك يا هشام سلمتهما لك أمس أسلمت لي دفتريك يا ماجد إني نسيت أن آتي بهما اذهب إلى المهجع في الفسحة وأت بهما دفاتر من هذه يا حارث هذان دفترايا وهذان دفترا حامد تعال يا هشام خذ دفتريك ذانك دفترا زميلك يا مسعود أين أخواك لا يحضراني منذ يومين أو ثلاثة كلاهما مريض ماذا بهما إن كليهما مصاب بإسهال شديد شفاهما الله الجو حار يا أستاذ افتح تينك النافذتين يا ماجد اقرأ الدرس يا هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم والترمذي إن nunul musanna. Inna. Inna nunan nunul musanna. Naam. Tuhadhafu. Tuhadhafu. Tuhadhafu 'inda al-idafah. Fi raq'ata asluhu raq'atani. Wa kadhalika tuhadhafu nunu jam'i al-mudhakkar as-salim. Taqul muslimu al-yaban. Qala ta'ala fi surat al-baqarah al-ayatu nah ayah 133 am kuntum shuhadaa id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma na'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun fa qawluhu ta'ala libanihi ay li abnaihi al ibnu lahu jam'ani banuna wa abnaun afahimtum na'am fahimna jayyidan ya hamid hati ayatan tahwi musanna khuzifat nunuhu lil idafa qala ta'ala li musa alaihi salam fi surati taha al ayatu الثانية عشر إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى أحسنت يا حارث هات مثالا من الحديث النبوي الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة Inna aynai tanamani wala yanamu qalbi mutafaqun alayh ahsanta yadkhulu wa yusallimu thumma yaqul ayyuhal ikhwa ayyu darsin lakum fil hissatainil akhiratayni kiltahuma للقرآن الكريم نعم. مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة طيب أحسن بارك الله فيك فيك بارك الله فضل سهل نعطي الفرصة للمشاهدين والمشاركين طيب نعم أنا قاعد أنبه مثل رجاء تي في kita berikan kesempatan bagi anda setelah kita simak pembacaan dari sisi qiraah terhadap nas dari darsetasi dari ikhwan kita yang ada di studio. Kita berikan kesempatan bagi anda di 0218236543. Silakan bagi anda yang baru bergabung di halaman 74 ya 75 di pelajaran ketiga atau jilid ketiga ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik, silakan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Naam. Darsetasi yang المدرس أين قلمايا بصوت عال أرأيتم قلمايا يا إخوان ها هما ذاني يا أستاذ هما تحت حقيبتك هاتوا دفاتركم يا إخوان يسلم لكل واحد منكم دفترين دفتر النحو ودفتر الصرف الطلاب يسلمون له دفاترهم أين دفترك يا هشام سلمتهما لك أمس أسلمت لي دفترك يا ماجد إني نسيت أن آتي بهما اذهب إلى المهجع في الفسحة وأتي بهما دفاتر من هذه يا حارس هذاني دفتراي وهذاني دفتر حامد تعال يا هشام خذ دفترك ذانك دفتر زميلك يا مسعود أين أخواك لا يحضران منذ يومين أو ثلاثة كلاهما مريض ماذا بهما Inna kilayhima musabun bi ishalin syadidin. Syafahumallahu. Al-jawaharun ya Ustaz. Al-jawhar. Al-jaw? Al-jawhar. Al-jaw. Naam. Al-jaw. Al-jawharun ya Ustaz. Iftah tainikan nafidhatain ya Majid. Iqra' اقرأ الدرس يا هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم والترمذي. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله. أستاذ yang kemarin kan belum selesai Ustaz itu yang yang tamarin yang kemarin. Sampai di mana? Kalau tidak sampai masih selesai. Ada yang salam syain itu sampai bawah itu belum selesai. Oh gitu. Ya nanti mohon dijelaskan deh. Oh iya iya. Tapi itu ya, oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, kita akan review kembali atau lihat kembali nanti di iya nanti. Tamrinnya insyaallah. Masih ada kira. Baik, yeah, no. Kita lanjutkan dari sesi kira. 0218236543. Silakan. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Masuki pelajaran yang ke-9 dari Tasih halaman 74. Tafadhol. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan ya, Ummu Ahsan. Tafadhali ya Ummu Ahsan. Sampai mana ya Ustaz telepon tadi? Oh, enggak ngikutin ya. Safha 75 al-mudarris inna nun al-musanna. Inna nun al-musanna tuhzafu 'indal idafa. Naam. Sahih. Raka'ata ashruhu raka'atani. Heeh. Wa kadzalika tuhzafu nun naunu nunu listen naunu nun nunu jamil nunu jamil muzakkari salima salimi salimi naam taqul muslimul yabani muslimul yabani muslimul yabani naam qala ta'ala fi suratul fi suratul baqarah fi suratul baqarah naam mi'ah wa salasa wa salasin am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu intabihi man coba perhatikan matnya. Naam. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li bani. Hadhihi ayatul Qur'an iqra' jayidan. Naam. Dari awal Ustaz ya. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara syuhada'a idh hadara ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahidan wa nahnu lahu Ishaq jualan wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ini apa? Kalau enggak nanti nafas, berhenti saja. Nanti diulang lagi beberapa kalimat sebelumnya atau beberapa kata sebelumnya. Ya. Wa Ismail wa Ishaq ilahu wa kahidah wa nahnu lahu muslimun. Ya. Faquluhu ta'ala. Faquluhu ta'ala libani. Ai li abna'ihi aban. Li abnaihi. Abnu lahu jam'an. Ali ibnu lahu jam'an. Ali ibnu lahu jam'an. Banuna wa abna'un. banuna wa abnaun. Yeah. Afahimtum? Naam, fahimna jayidan. Naam. Ya Hamid, hati ayatan tahwi musanna huzifat nunuhu lil-idhafah. Lil-idhafah. Qala ta'ala li Musa alaihi salam fi surat alaihi salamu alaihi salamu fi surat Taha fi surat Taha fi surat Taha ayah 12. Naam, al-ayah 12. Naam. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Fakhla'na 'alaik. Fakhla'na 'alaika. Laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Bil muqaddasi tuwa. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Muhsan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mu Ahsan di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik. Kami sampaikan kembali, silakan di pelajaran yang ke-9 untuk sesi qiraah kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba membaca nas yang terdapat di pelajaran ke-9 ini. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus kembali. Kami sampaikan di 0218236543. Anda bisa menghubungi kembali untuk ikhwan dan untuk akhwat di pelajaran yang ke-9. Ya, halaman 75, 74, 75 dan 76 nas yang terdapat dalam pelajaran ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Iya, dengan Ummu Isa. Ummu Isa di mana? Ummu Isa di Kediri. Baik, masyaallah. Silakan Ummu Isa di Kediri. Tafadhali ya, ukhti. Wasil al-qira, coba lanjutkan bacaannya. Al-mudarris. Al-mudarris. Naam, naam. Ahsanta. Ahsanta ya Haris. Hati misalan minal hadithin nabawi asyarifi. Qaulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Aisyata. A'idi, ulang kembali. Qaulun. Qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Li Aisyata radhiyallahu anha. Naam. Ya Aisyatu, inna aynaya tanamana. Tanamani. Tanamani. Naam. Wala yanamu qalbi. Iya. Muttafaqun alaihi. Ahsanta. Yadkhulu wa yusallimu summa yaqulu. Ayyuhal ikhwah. Ayyu darsin lakum fil hissatainil akhiritaini. A'idil qira' fil ayu darsin lakum fil hissatainil akhirit akhiritaini. Khata' akhiritina. Fil hissatainil akhirataini. Akhira, akhirataini. Halo, naam. Iqra'i marasalah. Akhirataini. Naam, fil عيني في الحصتين الأخيرتين. في الحصتين الأخيرتين. أخي ليس أخي. حمزانيا pendek. خانيا panjang. أخيرتين ليس آخرتين. أخيرتين. أخيرتين. ليس A. A-nya tidak panjang ya. A-nya tidak panjang. أخي. خانيا yang panjang. أخي. Arafti? Apa enggak begitu jelas Ustaz? Akhi khanya yang panjang, bukan hamzanya panjang, hamzanya pendek. akhiritaini. Bukan enggak, bukan ri, ra. Bukan ri, ra. Rataini. Enggak pendek sebenarnya, Bang. A-nya pendek ke umu, kemudian akhiritaini. Ra-nya yeah, di fathah. Oh, akhiritaini. Naam, akhiritaini, iya. Ayu tersin lakum fil hisotainil akhirataini. Salah, A-nya pendek. A-nya harizan. Akhirataini. R-nya juga pendek. Fil hisotainil akhirataini. Nah. Coba baca yang tepat. Fil. Fil hisotainil akhirataini. Hakadha, naam. Kiltahuma lil Qur'anil Karimi. Iya. Mudarrisul Qur'anil Karimi. Fijtima'in ma'al mudiri. Iya. Fayumkinukumul insirafu ba'dal hissati salisati. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah. Baik, yakfi. Ya, jazakallah khair ya mu'izzari kadiri. Baik, barakallah fiik. Masasat? Ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang mu'izzari kadiri di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543 untuk dar setasik. Kita masih sesi kiroah untuk membaca nas yang terdapat dalam pelajaran ini. Ya, kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Naam. Ini salah ya, Bu. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Tafadhali ya Ummu. Atas tasik. Aina qolamaya di sautin alin. Ara'aitum qolamaya ya ikhwanu. Huma zanin ya ustadu. Huma tahta haqibatika. Atu dafatirakum ya ikhwanu bisalimu li kullu wahidin minkum daftaraini daftaron nahwi wa daftaron badar sarfi atulabu yusalimuna lahu dafatirahum aina daftaraka ya Hisham daftaraka aina daftaraka ya Hisham salam salam tuhuma laka amrin amsi amsi amsi nah. Salam tuma lata amsi salam tali daf tarika ya daftaraika salam tali daftaraika ya masjid ini nasitu an ati bihima an atia an atia bihima ini nasitu an atia bihima idhab ila mahajifi fil fushati fil fushati ba'di bihima fatiru man hadhi ya harid adani daftar daftaroya wadani daftaro hamidin ta'ala ya Hisham hud daftar daftar daftaroika ya nika daftaro ya milika ya mas'ud aina akhwaka. Naam. La yahduruni mundi yaumaini aw talatin talahuma aw thalathatin aw thalathatin ilahuma maridun. Nah, hadha laysa su'al. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kilahuma maridun. Ilahuma maridun. Madza bihima? Inna kilahuma musabun musabun bi ishalin syadidin bi ishalin syadidin bi ishalin syadidin ya syafahumallah al-jawwa al-jawwa laysa al-jawwa al-jawwa harun ya ustaz al-jawwa harun ya ustaz al-jawwa harun ya ustaz al-jawwa harun ya ustaz iftah ay tabak nikah nafidah ini ya masjid ikra ikra ikra ikra ikra ya Hisham naam an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'atal fajri khairum minat dunya wa ma fihi ma. Wa ma fiha. Rawahu Muslim. Ra'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Wa tirmidhi. Taib yakfi. Khalas yakfi. Tua membaca apa? Terutama baca doa selawat. Itu jangan tu cepat-cepat baca, tapi baca dengan yang tepat ya, yang benar tepat. Karena itu doa kepada apa? Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahsan barakallahu fik. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair ya ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair ya Ummu Abdillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan, di belakang Ummu Abdillah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu? Ummu Naila di Bintara. Ya. Ummu Naila di Bintara. Baik, silakan ya. Tafadhali ya Ummu Naila. Inna nunal musanna tuhzafu 'indal idafah. Naam. Rok mata asluhu rok matani. Wakadalika tuksabu nunu jam'il mudakkar salim. Takulu muslimul yabani. Qala ta'ala fi suratil baqarah al-ayah 133. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فقولوا تعالى لبنيه أي لأبنائه الابن له جمعان بنونا وأبناء أفهمتم؟ نعم فهمنا جيدا يا حامد هاتي آية تحوى مثنى حذفت نونه للإضافة قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه الآية 12 إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس طوى أحسنت يا حارث هاتي مثالا من الحديث النبوي الشريف نعم بيو لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه أحسنت يدخل ويسلم ثم يقول أيها الإخوة أي درس لكم في الحصتين الأخيرتين كلتاهما للقرآن الكريم مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير ويمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة أحسن ما شاء الله قراءة جيدة بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أم نايلة barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih dalam sesi qiraat di pelajaran ke-9 Darsut Tase. Kita buka kembali via telepon. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Presi. Mohon maaf kurang jelas suaranya Umu. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Baik, qadarullah terputus sambungan teleponnya, mohon maaf. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 021-823-6543 dalam kajian bimbingan bahasa Arab jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Dan malam ini kita melanjutkan dari pelajaran ke-9 sesi qiraah dari nas yang terdapat di awal pelajaran kita di Darsut Tase. Baik. Kita angkat kembali di 021-823-6543. Tafadhal. Ya, halo. Baik. Kami berikan kesempatan kembali dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan hiwar atau nasi yang terdapat dalam Darsut Tase, Anda bisa menghubungi di line telepon secara langsung setelah sesi qiraah, atau Anda bisa bertanya via pesan singkat di 081317776543. Baik, kita buka kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana, akhi? Kemudian bagi Anda ingin bertanya dengan Abu Irfan. Abu Irfan di mana, Abu Irfan? Di Bandung. Baik, ada jeda sepertinya Abu Irfan ya di mungkin langsung via telepon saja dan radio monitornya atau televisinya mungkin dimatikan. Baik, silakan Abu Irfan. Dibaca ya? Nah, ya. Bandung, di Bandung ya. Jadi, dibaca silakan. Ada sutasi al-mudarris aina kulama ya bisoyatin alin ya aru ayatum kulama ya ikhwanu ha huma zati ya ustaz huma tahta haqibatika hatu dafatirukum hatu dafatirakum ya ikhwanu yusallimu li kullu wahidin minkum daftaroini daftaron nah daftaron nahwi naam wa daftaron syarfi at-tulabu yusallimuna lahu dafatirahum aina daftaroka ya Hisham Sallamtuhuma laka ams aslamta li daftaraka aslamta li daftaraka ya Majid inni nasitu an atiya bihima naam Jid al-mudarris izhab ilal mahja' izhab ila al-mahja' nعم ila al-mahja'i fil fushati wa'ti bihima dafatiru man hadhi ya haris hadhani daftaraya wa hadhani daftaran hamidin daftara wa hadhani daftara hamidin laisa daftaran misalnya enggak bukan bertanwin itu. Oh. Itu musanna itu. Daftaran, asal daftarani. Daftara Hamidin. Wa hadhani daftara Hamidin. Ta'ala ya Hisham, khudh daftaraka. Dhanika daftara zamili. Ya Mas'ud. Aina akhwaka? Naam. La yahzuruni mundu yawmaini aw salasatin kilahuma marid madza bihima inna kilayhima musabun bisharin shadidin syafahumallah al-jaw harun ya ustaz iftah tainika nafidhataini ya Majid iqra' darsa ya Hisham an Aisyata radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala raqab al-fadri khairun minad dunya wa ma fiha arwahu muslimun wa tirmidhiyu naam ahsant barakallahu fik fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Irfan di Bandung. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Abu Irfan di 0218236543. Silakan bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung dan pemirsa Roja TV dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan kita telah sampai di Darsut Tasik jilid yang ketiga. Kita buka kembali sesi qiraah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Aisyah di Sidamulya. Baik, silakan Ummu Aisyah. Naam, tafadhali. Silakan Mbak Aisyah. Terputus. Tampaknya terputus, masya Allah. Mohon maaf Mbak Aisyah di Sido Mulyo. Silakan umum bisa menghubungi kembali, dan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, kami berikan kesempatan di 0218236543 dalam sesi kiroah jilid yang ketiga, ya, di Darsut Tasi. Taib, halo. Tafadol, silakan. Ya, halo. Taib, mohon maaf terputus kembali. Kami sampaikan bagi para pendengar yang mungkin tadi sempat menghubungi kami dan terputus, silakan Anda bisa mencoba kembali di nomor yang sama untuk layanan interaktif di 0218236543. Baik, bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka buku Bahasa Arab jilid ketiga di pelajaran yang ke-9, ya, di halaman 74, 75, dan 76. Masih dalam sesi qiraah. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, di mana? Dari Ummu Ali bin Bitar. Ummu Ali di Blitar. Baik, dikeraskan sedikit Ummu suaranya, sedikit pelan. Ya, halo. Baik, Mas Mu'sad. Tafadhal, na'am. Baik, silakan ya, Ummu. Silakan. Inna nunal musanna tudafu 'indal idafati. Na'am. Raka'ata asluhu raka'atan. Hmm. Wa kadzalika tudafu nunu jam'il mudzakkar salim. Taqulu muslimul yaban. Qala ta'ala fi suratil zakarati al-ayah mi'atu salatu wasalatuna am kuntum shuhada'a id hadara ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qala na'budu qalu na'budu Ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna qulu lahu ta'ala ibanihi ay li banihi. Naam. Ai li abna'ihi. Iya. Al-ibnu lahu jam'an. Banuna wa abna'un. Afahimtu? Naam. Fahimna jayyidan. Ya hamidu. Hati ayatan. Ahwa musanna. Subfatu nunuhu. Bil idafati. Qala ta'ala li Musa alaihi salam fi surati Thaha. Inna wa'ashrun. Inni ana rabbuka. Fakhla'na'laika. Innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Ahsanta. Ya haritu hati misalan minal hadithin nabawi al-sharifi. Naam. Qawlun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya Aishata radiyallahu anha. Ya Aishata inna ya Aishatu. Ya Aishatu inna aynayu tanamanu. Naam. Wala yanamu qalbi. Jayid. Mutakun alaih. Naam. Ahsanta. يدخل ويسلم ثم يقول أيها الإخوة أي درس لكم في الحصتين الأخيرتين يؤتاهما للقرآن الكريم مدرس القرآن الكريم في اجتماع مع المدير فيمكنكم الانصراف بعد الحصة الثالثة. أحسنت ما شاء الله قراءتك جيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جزاك الله خير يا أمي بيتر بارك الله فيك. طيب إن شاء الله على الأمم إن قراءة جيدة وممتازة هني. Tinggal dilatih aja masing-masing. Tidak ada cara untuk bacaannya bagus, hatta Quran sekalipun, melainkan sering baca. Itu saja kuncinya. Nah, tidak ada obat lagi. Iya, enggak ada obat di apa di apotik. Enggak ada obat kapsul yang harus dimakan. Makannya adalah sering baca, sering melatih diri. Ya, dan mungkin membiasakan saja. Ini membiasakan. Nah, untuk membaca usahakan baca dengan pelan-pelan. Arti pelan bukan suaranya pelan. Iya, tidak cepat bacaannya. Dan diutamakan suaranya keras, ya. Untuk membiasakan apa? Membiasakan lidah kita berbahasa. Ya. Jadi suara keras, kemudian baca dengan perlahan-lahan. Jadi tidak cepat. Nah. Perhatikan mad, perhatikan tanda itu tanda panjang, perhatikan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, perhatikan tasydid. Nah. Nah itu yang harus terutama harus diperhatikan. Di situ tidak berlaku hukum tajwid seperti gunnah, ya. Kalau Al-Quran itu berlaku. Tapi kalau nas, termasuk nas hadis, itu tidak berlaku. Apalagi hanya terkait dengan apa bahasa Arab yang bukan nas Al-Quran, itu tidak berlaku apa hukum tajwid seperti gunnah. Tapi hukum lain berlaku, itu penyebutan huruf pada pada makhrajnya. Itu sebab apa? Makhrajul huruf. Ya, dalam kajian apa? Pelajaran bahasa itu sebab apa? Materi aswad. Nah, aswad. Nah, itu sangat penting, yaitu bagaimana menyebut huruf sesuai dengan makhrajnya. Nah, itulah kunci untuk bisa membaca dengan cara baik dan harus dibaca berulang-ulang, tidak hanya sekali dua kali. Ya, seperti nas seperti ini panjang. Ini enggak cukup baca sekali dua kali, bisa berulang-ulang. Iya. Supaya bacaannya tepat, ya, dan bagus. Taib, sebelum kita lanjutkan tadi apa? Mengingatkan bahwa ada beberapa latihan yang sebelumnya apa? Yang masih tersisa. Tapi sebetulnya tidak terlalu urgent sekali, iya. Yaitu masalah kata salama dengan salima. Mantu sampai kepada kata nafidah, ya. Ya, taib. Fadhal Yasad, Fadhal Akh, rakam khamsah, kalimat salama ini. Silakan, ya. Akhi. Coba antum baca. Salama syai'a. Naam, salama syai'a lahu. Ini makna, itu ada kata-kata salama, ada kata salama. Jadi, ini ada salama, ada sallama alaya, ada sallama ala, memiliki maknanya apa? Berbeda. Iya. Tafadhal. Bismillah. Sallama syai'a lahu ay a'tahu iyyahu. Iyyahu. Nah, itu arti sallama asy-syai'a. Sallama syai'a lahu ay a'tahu iyyahu. Apa artinya? Memberikan. Nah, sesuatu kepadanya, memberi sesuatu atau menyerahkan. menyerahkan sesuatu kepadanya, ai atahu iyyahu. Nah, memberikan kepadanya. Taqulu sallamtu ad-daftara lil mudarris. Iya. Saya menyerahkan buku tulis kepada guru. Guru, iya, kepada guru. Jadi sallama syai' la lahu. Ya. Jadi pakai lam, ya, bukan ila. Kalau grammar bahasa kita pakai ila, ya, ke. Nah, di sini apa? Lah. Arab tidak selamanya li itu bermakna apa? Untuk, bisa bermakna ila. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi sallamtu daftara lil mudarris, bukan ilal mudarris. Jadi sallamtu daftara lil mudarris, maknanya bukan untuk. Jadi saya menyerahkan buku tulis kepada guru. Nah, yusallim itu fiil apa? Mudhari'nya. Iya. Baik, terus amma sallama 'alaih fa ma'nahu qala lahu assalamu 'alaik. Naam. Wa qad 'arafta hadha min qabl. Min qablu, sebelumnya kau tahu hal ini. Jadi sallama 'ala bina memberi salam. Memberi salam, sallama alaih, memberi salam kepadanya. Jadi, sallim alaihi ay kul sal kul assalamu alaihi. Baik. Istamir? Salima yaslamu. Naam, salima yaslamu. Mana salima yaslamu? Bermakna apa? Salim, selamat. Iya. Taqul? Naam. Inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadlillah. Bifadlillah. Jadi inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadlillah azza wajal. Apa artinya? Mobilnya terbalik. Nah, mobilnya terbalik. Inqalab itu terbalik. Mobilnya terbalik. Akan tetapi dia selamat dengan biidnillah. Dengan karunia Allah. Ya. Jadi mobilnya terbalik, akan tetapi dia selamat dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tak itu salima. Jadi salima berbeda dengan salama. Salama juga memiliki apa? Di antaranya dua makna. Bisa maknanya apa? Memberi salam itu kalau dirangkai dengan ala. Kalau salama saja artinya apa? Menyerahkan. Taib, sadisan, ya ini masalah yang keenam ini, nah, tapi enggak apa-apa, ini lebih kepada apa, jamak ini bisa lihat di kamus ya, bisa lihat kamus. Taib, sadisan, fadal, mungkin ada yang bisa menjawab nanti nih, kita minta. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk menjawab juga bagi antum, silakan di 021-823-6543. Mundur sedikit saja dari tasir. Ada sisa latihan yang kita akan sempurnakan dan selesaikan di Darsus Salamin. Silakan di halaman 73 para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk membuka kembali di satu halaman sebelum Darsus Tasir. Baik, di 021-823-6543 Darsul Khaat, latihan yang ke-6. Ya saja. Baik, halo. Iya, silakan. Mohon maaf terputus kembali di 021-823-6543. Latihan yang terdapat di Darsul Asamin atau pelajaran ke-8 dari latihan yang terakhir di halaman 73. Ya, halo. Baik, silakan. Iya, terputus kembali. Kami sampaikan di 021-823-6543. Bagi Anda yang mungkin ingin mencoba untuk menjawab latihan di Darsul Asamin di halaman ke-73 dari latihan yang ke-6 atau latihan terakhir sebelum kita lanjutkan dari Darsutasi. Halo. Taib, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu? Umu Ahsan. Umu Ahsan. Hey, Taib, fadol ya Umu Ahsan, silakan. Kayaknya enggak ada yang bisa masuk, Ustaz. Taib. Kisun. Baca baca instruksinya apa? Hati jamul asma. Kenapa jamu? Nah ini praktek langsung ini. Hati jamul asma il atiati. Taib, saya tanya kenapa jamu? Kenapa jam'a? Jam'a itu. Kenapa a dibaca? Kenapa enggak u? Pertama baca u, sekarang baca a. Berubah itu. Kenapa? Mudah ilah ya, Ustaz. Kalau mudhaf itu tidak ada kaitan dengan a u i ya. Jamul asma'il. Ya Ummu Ahsan, kalau mudhaf tidak ada kaitan dengan harakatnya, mau harakat akhirnya u a i enggak masalah. Iya. Yang penting mudhaf itu tidak bertanwin, itu saja dan tidak pakai alif lam. Mau harakatnya dhamma atau fathah atau kasrah enggak masalah bagi dia. Nah, kalau harakatnya fathah dan kasrah itu tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Nah, sekarang kenapa dibaca a atau dibaca u? Mana yang benar? Kalau jam a, maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Nah. Kalau jam u, bisa jam u di sini? Mudhaf. Ah, jam a juga mudhaf. Mudhaf itu kan lihat kepada kata asma, bukan harakatnya. Cuman ini kedudukannya sebagai maf'ul bi. Makanya jam'a, enggak ada bacaan lain itu. Mesti jam'a, enggak bisa jam'u, enggak bisa jam'i. Jadi bukan kena faktor mudhafnya, tapi kenapa faktor apa? Sebagai maf'ul bi, objek daripada hati. Hati itu fi'il amar. Iya. Hati jam'a. Hati jam'a al-asma'il atiyati. Iya, atiyati sebagai apa? Na'at. Na'at dari? Na'at dari asma. Asma, iya. Na'am. Jadi apa permintaan ini? Coba terjemahkan. Berikanlah isim-isim jama' berikut ini. Jama' ya, kata jama' kata plural bagi isim-isim berikut ini. Naam, Ustaz. Taib. Nah. Coba. Kisun. Kisun, ya kis, ya. Akyasun. Akyas, ya. Jadi kis jamaknya akyas. Naam. Betul. Itu jama' apa namanya? Ada dua ya, Ustaz. Jama' apa namanya nih? Mudzakkar salim. Itu jamak taksir. Apa arti jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Iya kan? Di situ urutannya tidak sama dengan mufradnya. Mufrad awal kaf, sekarang awalnya hamzah. Jadi ada tambahan huruf, baik itu imbuhan awal atau sisipan di tengah. Itu jamak taksir. Iya. Tapi kok kayaknya ada dua ya, Ustaz? Kiasatun, Mam. Iya, betul. Jadi jamaknya ada akias dan juga kiasah. Apa? Iya. Kiasatun juga jamak. Nah, jamak. Tapi satu maknanya ya, Ustaz? Ya, maknanya sama aja. Maknanya sama, iya. Lauhatun. Iya, lauhatun. Sepertinya lauhatun gitu. Iya, lauhat itu jamak muannas. Jadi lauhatun jamuha lauhat, iya. Kharitatun. Kharitatun. Kharaitun. Kharaitun. Kharaitu. Enggak boleh bertanwin. Karena siwa mentarjumu mafa'il kharait. Kharaitu. Jadi kharitatun kharaitu. Apa arti kharait? Gambar atau peta, Ustaz? Iya, peta. Bukan gambar ya, peta. Kharitah. Kalau lauha tadi apa? Lukisan. Lauha itu mungkin kali grafis, Ustaz ya. Itu kalau dia kalau sudah ditulis, lauha itu asalnya kan papan. Iya, lauha itu papan. Iya, papan untuk menulis. Kan dia ada papan apa? Papan yang dibawa-bawa untuk ditulis. Iya. Itu lauha asal, ya, termasuk papa pengumuman kalau di umpamanya di sekolah, melihat pengumuman di mana unzur fil lauha, lihat di lauha. Lauha itu maksudnya papan, lauhatul i'lan, papan pengumuman. Ya. Bisa juga papan absen kalau di dalam kelas itu saja. Iya, betul. Itu lauha. Ya. Lalu gilafun itu kok nyari pusing, Ustaz, enggak ada. Nyarinya enggak ada ya. Enggak ketemu ya. Ya mungkin kamusnya barangkali kurang ini. Karena ada kamusnya sederhana, ada kamus besar. Mungkin ada kamus paling besar lagi. Makanya kalau enggak dapat di kamus kecil, cari kamus yang sedang. Enggak ada kamus sedang, cari kamus yang besar. Enggak ada yang besar, yang paling gede. Lewat ini HP juga enggak ada, Ustaz. Oh iya, ya apalagi HP. HP kan kecil ya. Muatannya besar. Jadi khilaf jamaknya ghuluf ya. Oh, ghuluf. Ghulufun. Pakai alif enggak? Pakai lihat kamus mana? Kamus apa ada di situ? Enggak, ini enggak ketemu sama Ustaz Ana. Enggak, di situ kamus apa? Om yang punya. Oh, kalau Ana ada dua, Ustaz. Kamus apa? Ya, kamus Yusuf sama kamus. Kamus apa? Munir ya. Mahmud Yunus. Kemudian kamus Munawir ya. Munawir, terus kamu satu lagi kecil itu yang hijau mangkak. Oh iya, kamus Munawir itu termasuk besar ya. Memang memang banyak juga kamus di Munawir itu kata-kata jamak enggak dicantumkan. Iya. Ya, kalau mau apa? Cobalah lihat kamus Al-Mu'jamul Wasit. Kamus Mu'jamul itu ada kamus Arab dan Arab. Untuk mencari maknanya juga pakai bahasa Arab di situ. Arabi. Ya. Iya, atau Arabi kita mencari makna apa jamak ghilaf, ya kan? Atau makna ghilaf. Nah, maknanya juga berbahasa Arab, pakai bahasa Arab. Artinya. Hah? Lipusin lagi ya. Harus pakai kamus lagi. Iya, kalau untuk lihat jamak bisa aja. Iya, enggak. Karena kalau untuk melihat jamak tidak perlu kita untuk melihat artinya, ya bisa aja lihat di kamus mujamal mujamal wasit. Kan itu disebutkan jamaknya. Jadi khilaf jamaknya apa? Ghuluf. Ghulufun dia. Ghulufun. Ghulufun. Naam. Iya. Lisanun. Lisan. Alsinatun. Alsinatun. Alsinatun. Iya. Juga apa? Wa alsun. Alsinatun wa alsunun. Wa alsunun. Iya, alsun. Itu juga jamak daripada lisan. Sin. Oh. Yadun. Yadun. Aidin. Ada lagi? Wa ayadin. Ayadin. Naam. Jamaknya aidin wa ayadin. Aidin asalnya aidiyun, itu asalnya, cuma ianya dibuang. Kenapa isim manqus? Iya, yeah. Juga ayadin, aslinya apa? Ayadiu. Ayadin. Iya, yeah. Juga apa? Isim manqus di akhir alif ya. Iya. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wa ahsan. Iya. Nah, ini juga yang ketujuh. Coba akh fadhil akh. Fadhil. Iya, cuma satu kata ini. Iqra. At-tamrinu as-sami'. Naam. Ma didu fawq. Fawqa. Naam. Fawqa. Iya. Tahta. Tahta. Iya. Did lawan kata ya. Lawan kata fawqa itu tahta. Ati fauqa di atas. Di atas, tahta di bawah. Di bawah. Iya. Yang jelas kalau sudah permintaan terkait dengan jamak, ya atau apa jamak itu bisa kembali ke harus kembali ke kamus kalau kita tidak tahu. Ya. Nah. Baik. Nah, kita kembali kepada ad-dars at-tasi, pelajaran yang ke-9. Iya. Alhamdulillah, nas ini sudah kita baca bersama-sama secara umum para peserta, baik para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, bacaannya secara umum masya Allah sudah cukup bagus. Ya. Taib, biasa, sebagaimana biasa sebelum kita terjemahkan, ya. Kita akan nanti masuk kepada beberapa latihan. Yang pertama menjawab pertanyaan, ya, jadi tidak diterjemahkan dulu, dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan, permintaan terutama soal awal. Dan juga saya akan tanya beberapa grammar yang sudah kita pelajari, ya. Mungkin ada baiknya mungkin saya dulukan apa grammarnya ya. Iya. Grammar yang sudah kita pelajari yang ada di dalam pelajaran ke-9 ini. Taib, mungkin kita minta dulu. Mungkin sudah ada yang masuk. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk antum dan pemirsa atau pendengar Radio Roja di pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke sesi tadribat untuk menjawab pertanyaan dan fahmul makru juga saja. Memahami bacaan yang tadi kita baca secara bersama-sama. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ahlan dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf, halo. Taib, masya Allah terputus kembali. Silakan di 0218236543 untuk pembahasan malam ini bahasa Arab jilid ketiga ya. Kami ingatkan, silakan bagi anda yang ingin bergabung untuk menjawab pertanyaan dan kami harapkan juga yang sudah mengikuti di jilid pertama dan kedua supaya tidak mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di jilid yang ketiga ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muhammadillah. Iya. Naam. Ahlan ya, Muhammad. Tafadhal ya, Muhammad. Silakan. Iya. Iqra, coba baca sedikit aja. Baca hiwanya. Iya. Aina kolama ya, di mana yang diartikan, kita belum diartikan itu. Iya. Oh, iya. Iya, nanti akan saya tanya grammar yang sudah kita pelajari terkait yang ada dalam ini. Baca saja dulu. Aina kolama ya. Aina kolama ya, pisau tinalin, haraitum kolama ya, ya ikhwanu. Iya, baik, pertanyaan adalah kata bisautin alin. Di sautin alin, apa kedudukan kata alin di sini? Alin sebagai isim fa'il, Ustaz. Saya tidak tanya bentuk kata. Kalau bentuk kata betul isim fa'il, yang saya tanya adalah kedudukan kalimat, mauqi' i'rab. Tauqi' i'rab, kedudukan kata dalam kalimat. Jabatan kata kalau bahasa Indonesianya, jabatan kata dalam kalimat. Sebagai khabar. Apa dia? Hah? Khabar. Khabar. Mana mubtada'nya? Sautin. Sautin. Sautin. Ada mubtada' majrur. Qolamaya, qolamaya. Qolamaya. Itu kemana perginya itu? Itu aina qolamaya itu satu kata, satu kalimat itu. Oh, itu sudah kalimat sempurna. Aina qolamaya. Iya, aina qolamaya itu sudah kalimat sempurna. Yang ditanya ada kata bi sautin alin, kata alinnya. Halo? Halo, ya. Nah, yang ditanya adalah? Apa jawabannya? Belum bisa? Belum. Taib, enggak apa-apa. Selanjutnya adalah, Ikra'i baca selanjutnya. Humadhani, ya Ustaz. Humadhani, ya Ustaz. Huma tahta haqibatika. Taib, kata-kata ya Ustazu. Halo. Ya. Ini munada ya. Apa hukum munada ya di sini? Ya ustadu. Hah? Halo Umu. Bilangan tamunya. Enggak, yang ditanya hukumnya. Hukumnya. Marfu. Marfu. Juga salah. Kalau dia marfu berarti dia bertanwin. Oh, munada. Ya. Lupa ya. Iya. Nah, begitulah grammar nahwu ini. Memang harus sering diulang-ulang. Iya. Baik, enggak apa-apa. Iya, nanti kita akan lemparkan kepada yang lainnya untuk bisa menjawab. Saya tidak akan jawab ini. Ya. Taib. Taib. Ahsan barakallahu fiik. Ya alhamdulillah. Barakallahu fiik. Taib bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung kembali Ummu Abdillah nanti mungkin di soal-soal berikutnya. Mungkin barangkali coba buka-buka kembali hasil. Baik. Lihat-lihat kembali. Taib, silakan di 0218236543 di belakang Ummu Abdillah. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Hanif. Ibu Hanif? Di mana, Om? Jakarta. Taib. Oh iya, na'am. Coba, oh, Masya Allah. Baik, terputus. Masya Allah terputus, ya. Mohon maaf ya Ibu Hanif. Nah. Taib, bisa menghubungi kembali, Om, terputus sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyoba lagi mudah-mudahan bisa. Baik, silakan ya Ummu. Nah. Fatimah nam? Nama Ustaz. Baik, silakan. Baik. Ya. Tadi sudah baca ya, sekarang enggak ada jatah untuk baca nih. Nah, Ustaz. Baik, cuma jawab aja pertanyaan. Bi sautin alin, alin itu sebagai apa? Na'at, Ustaz. Na'at dari mana? Dari sautin. Sautin. Memang alin itu majrur. Kalau majrur apa tanda jarnya? Tadu bisautin alin. Dari kata apanya alin ini? Dari kata aliun ya. Apa bentuk alin ini? Alin itu isim. Isim apa? Mankus. Isim fa'il, isim mankus. Isim mankus. Betul? Alin. Tadu dulu satu. Lupa lagi Ustaz. Ghalin alin. Ghalin. Bukan itu saja. Eh, betul, sama seperti ghalin. Alin, jadi isim fa'il. Jadi ada ya dibuang. Jadi ini apa? Isim manqus. Apa asalnya? Aliyun. Aliyun. Iya. Aliyun. Daripada ala ya'lu. Ya. Ala ya'lu. Itu tinggi. Jadi alin. bagus, jayid ini. Jadi itu na'at. Taib yang kedua tadi, ya ustadzu, apa hukum ustadzu di sini? Hukum ustadzu itu apa namanya, munada nakira maksuda, Ustaz. Nakira maksuda, betul. Apa arti nakira maksuda ini? Nakira itu sudah tertentu yang dipanggilnya, Ustaz. Yang dimaksud ya, yang diinginkan. Nah, Ustaz. Iya, orangnya sudah tertentu yang dimaksud. Nah, Ustaz. Itu nakira maksuda. Taib, hukumnya apa dia ini? Hukumnya itu hukum munada nakira maksuda? Mabni. Mabni, betul. Mabni. Apa tanda mabninya? Tanda binanya itu dhamma, Ustaz. Kalau di sini dhamma, iya. Tapi kalau seandainya musanna. Ya, musanna. Iya. Atau jama. Kalau musanna itu dengan hadfun nun, Ustaz. Hadfun nun. Kenapa nun dibuang? Nun, tadi dulu. Kalau musanna itu ya toliba, yang tadi yang kolama itu enggak ada hubungan dengan kolama itu. Ini kan munada ini. Nah. Ya ustadzani, ya talibani. Tadi Ustaz nanya gimana, Ustaz? Kalau yang saya tanya adalah ke ini dia mabni al-dhammah di sini ustadzu. Tapi kalau seandainya bentuk kata lain selain ustadzu, umpamanya talibani, tulabu, ya tulabu, ya talibani. Kalau jama itu bukannya, oh ya idofa itu mah yang dibuang dulu saja. Maka ini itu karena sudah saking banyak kaedah ya. Udah bingung. Iya. <banyak. laughs> Iya. Namanya apa? Mabniyun ala ma yurfa'u bih. Nah, itu harus diketahui. Jadi apa tanda mabni-nya? Kita katakan apa? Kalau sini mabni ala dhammah ya. Tapi kalau kaidah secara umum, nakira maksudah mabniyun ala ma yurfa'u bih. Jadi mabni atas harakat apa yang di rofa'kan, yang di rofa'kan atas tanda rofa'nya. Oh iya iya, nah, kalau tanda rofa'nya dhammah berarti mabni al-dhammah, tapi kalau tanda rofa'nya alif berarti mabni alal alif. Begitu. Kalau tanda rofa'nya waw berarti mabni alal waw. Jadi ya talibani, jadi mabniun alal alif. Ya. Oh iya, bukan marfu situ. Ya muslimun, ya muslim. Ya muslimuna mabniun alal waw. Ya. Baik. Cukup? Satu lagi deh, Ustaz. Tambah lagi. Baik. Iqra, baca selanjutnya. Huma? Hatu dafa. La. Huma? Huma tahta haqibatika. Huma tahta haqibatika. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, mana khabarnya? Khabarnya mana mubtada, mana khabar? Mubtadanya huma. Huma. Taib, mana khabarnya? Tahta haqibatika. Tahta. Apa bentuk khabarnya? Sibul jumlah ya, Ustaz. Sibul jumlah. Menjawab itu bertanya? Iya, dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Iya. Belum berarti belum yakin ya menjawabnya. Iya. Jawab itu harus yakin. Iya. Nah. Syibhul jumlah, betul. Arti syibhul jumlah menyerupai jumlah, karena dia bukan hanya satu kata tapi lebih dari satu kata, dua kata. Nah, kan enggak bisa hanya tahta saja kan? Nah, tahta haqibatika. Jadi nah, karena dua kata berarti apa? Apa? Berarti dia mirip dengan jumlah karena jumlah itu minimal dua kata. Nah. Sedangkan tahta haqibatika ini dia bukan kalimat sempurna. Ya, bukan dia mubtada khabar, bukan dia fi'il fa'il. Nah, tapi karena dia terdiri dari lebih dari satu kata, maka dikatakan mirip dengan jumlah. Maka syibhul jumlah. Nah, arti syibhul jumlah jar majrur dan dzaraf. Nah, di sini dzaraf. Ini dibentuk dzaraf. Nah, dzaraf. Dzaraf apa itu? Dzaraf makan. Dzarful makan. Tayyib, ahsan. Jadi mabni ala fathi gitu. Oh, enggak, dia tidak apa? Dzaraf itu tidak semuanya mabni. Iya. Iya. Ya memang gitu. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Oh, jadi tidak nah, di sini selamanya apa? Mabni kalau dzarf itu sadaqah. Dzarf tidak itu. Dzarf tidak semuanya mabni. Hmm, jadi kalau mau di apa? Dikelompokkan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oh, nah. Nah. Makanya tahta ini bukan mabni. Oh. Ya, dia mu'rab. Ya. Bisa tahti. Tahti. Ya, di bawahku. Ya. Ya, ya. Jadi tahta ini apa? Mansub. Ya. Mu'rab. Oh, nah, Ustaz. Kalau al-ana itu baru mabni. Karena tidak ada al-anu, tidak ada al-ani. Oh, nah. Minal ana pada huruf jar ada masuk. Minal ana. Enggak ada minal ani, minal anu. Al-anu enggak ada, al-ani enggak ada. Dia tetap al-ana. Ini termasuk dzarf yang mabni. Nyarinya di mana Ustaz itu mengetahui yang mabni yang mu'rab itu? Oh, menyarinya di nahu. Nah, di kitab nahu. Oh, iya. Bukan di kamus, ya. Tapi lihatlah di kitab nahu. Makanya kalau kita belajar nahu, jangan hanya satu kitab nahu kita pelajari. Iya. Nahu itu apa? Ada yang nahunya untuk apa? Untuk pemula. Ada nahunya yang apa? Agak lebih tinggi sedikit. Ada nahunya lebih luas lagi. Oh, gitu. Iya. Tapi nah. Memang ilmu itu bertahap. Kita belajar. Taib, sekira dia agak tetap ana istiqomah. Iya, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dan juga yang lainnya istiqomah untuk belajar ini. Amin. Iya. Amin. Jangan merasa puas apa yang sudah dipelajari. Iya, insyaallah iya. Tidak. Enggak usah kan kita sebagai pelajar ya. Ustaz-ustaz kibar pun mesti tetap belajar. Iya. Ulama-ulama itu terus belajar. Minimal mereka mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dulunya mereka pelajari. Nah. Iya. Ya sekitar khair ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekitar khair Umu Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Memang Umu Fatimah ini termasuk peserta yang paling gesit ya. Istiqomah yang paling rajin ini. Nah, ya. Makanya nomornya senantiasa masuk terus teleponnya. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon terakhir ya, di kesempatan malam ini. Di 0218236543 silahkan kami berikan kesempatan bagi Anda satu penelpon terakhir sebelum kami angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Syifa di Tangerang. Abu Syifa di Tangerang, ahlan ya Abu Syifa. Ya. Taib. Silakan Ustaz. Taib, nah, ikhra. Fadli Abu Syifa, ikhra al-mudarris hatu. Hatu dafatirukum ya ikhwanu yusallimu li kullu wahidin minkum daftaraini. Naam. Daftaran nahmu wa daftaran nahwu aw nahwi. Nahwi Ustaz. Nahwi, yakin? Yakin, mudhaf ilaih ya? Mudhaf ilaih, ya. Daftaran nahwi wa daftaran wadah taruh surfi. Taib, cukup situ aja dulu ya. Pertanyaannya adalah hatu dafatirakum. Jadi apa ini dafatira? Kenapa dibaca ra-nya baca fathah dafatira? Sebagai maf'ul Ustaz. Maf'ul dari? Dari hatu. Hatu. Jadi hatu itu ada fi'il, itu fi'il amar. Taib. Hatu dafatirakum. Ya ikhwanu. Taib. Kalimat kullu, kata kullu jadi apa di situ? Di situ ada harakat dhamma ya. Di situ kullu. Iya. Apakah benar bacaannya kullu atau kullah? Kullu wahidin, itu sebagai mudhaf ya Ustaz ya? Kalau dilihat kullu dengan wahidnya betul, itu bentuk kata idhafah. Yang ditanya adalah harakatnya. Nah, benar enggak kullu atau kulla? Kulla wahidin atau kullu wahidin? Atau kulli wahidin barangkali? Kulla Ustaz. Kulla, berarti harakat ini salah ya, kullu. Mungkin. Mungkin. Ya betul, bisa mungkin. Ya namanya tulisan orang bisa saja terjadi kesalahan. Ya, dalam penulisan. Betul. Ya. Ya. Nah, kalau dia kullah jadi apa? Yusallimu bi maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Kalau dia maf'ul, jadi mansub. Mansub. Apa arti yusallimu li kulla wahidin? Akan diselamatkan. Diselamatkan? Kalau tadi ya, Keti sudah kita lihat di halaman 43 ya, 73. Beda dengan salama dengan salima. Oh, diberikan Ustaz ya. Nah, kalau salama di antara maknanya apa? Memberikan. Memberikan. Ya, kalau salama ala beri salam, mengucapkan salam. Ini menyerahkan, bimana a'ta. Nah. Menyerahkan kepadaku setiap yang menyerahkan siapa? Majid. Ikhwan Ustaz. Ya, ikhwanu. Tahan. Enggak ada itu fa'il pada yusallim. Fa'il itu adalah setelah kata kerja. Setelah kata kerja itu fa'il. Jadi fa'il itu terletak setelah kata kerja. Kata kerja yusallim. Kalau tidak ada apa setelah kata kerja tidak ada fa'il, berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Ya. Takdirnya. Ya. Apa takdirnya, Pak? Huwa. Huwa kembali ke mana? Takdiruhu kembali ke Majid. Kembali ke mana? Mana? Di kata di situ tidak ada kata Majid di situ. Iya. Jadi fa'il kullu, jadi bukan kulla, kullu itulah fa'il. Halo. Kullu itu termasuk isim Ustaz ya? Oh iya. Isim, dia bukan fi'il. Kullu. Ya. Jadi tulis apa harakannya betul, itu tidak salah karena dia fa'il pada yusallim. Yusallimu li kullu wahidin minkum. Apa di mana kullu wahidin minkum? Masing-masing kalian. Ya. Jadi atau setiap kalian. Jadi masing-masing kalian menyerahkan kepadaku, li kepadaku. Baik, daftarain jadi apa? Daftarain jadi maf'ulun bi. Maf'ul bi. Jadi yang diserahkan apa? Daftar. Apa itu arti daftara ini? Dua buku tulis. Iya. Tapi maf'ul bih hukumnya mansub. Atau apa tanda nasabnya? Iya. Karena dia musan, musanna. Musan. Tapi ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Taib. Jazakallahu khair, akhi. Barakallahu fiik. Iya. Nah. Baik, demikian pertanyaan kita yang terakhir. Dan alhamdulillah telah terjawab. Ada beberapa pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan kembali terkait dengan tadi sempat ditanyakan kulu. Alhamdulillah sudah sedikit disinggung. Baik, lafaz kulu apakah bermakna seluruh atau hanya sebagian, Ustaz? Oh, dan iya. Kapan diberikan kata menjadi kulli? Baik, baru bergabung. Iya, kullu ini termasuk apa? Lafzul sumul, mencakup semua. Jadi arti kullu itu semua. Ya, kalau kembali kepada kajian usul fikih, ini termasuk al-fadhul umum. Lafal umum. Ya. Jadi kullu itu semua. Nah, kapan bermakna semua? Kapan bermakna masing-masing? Nah, kullu kalau diidhafakan kepada kata jama' kullut tullab, berarti mana? Jami' jami'ut tullab, semua siswa. Tapi kalau idhafah kepada mufrad dan dia nakirah, kalau mufrad mesti nakirah ya. Tidak bisa kalau mufrad dalam bentuk apa? Ma'rifah, tidak. Ya. Jadi kalau idhafah kepada mufrad, nah mufradnya mesti nakirah, itu maknanya apa? Masing-masing. Kullu talibin. Nah. Jadi berbeda makna kullu tulab. Jadi kata nah, ada kullu talibin. Talibin. Nah, ini jama' maknanya berarti apa? Kullu tulab, semua, bimana jami'u tulab, semua siswa. Kalau kullu idhafah kepada ini mufrad, nak kira kullu talibin, apa? Setiap siswa. Bukan semua siswa, salah terjemahannya. Kena talibin apa? Mufrad, tapi maknanya umum. Kerana dia apa? Bentuk nakirah. Belum tertentu. Makanya kullu talibin, masing-masing siswa. Ya. Kullu tulab, semua siswa. Mungkin itu yang ditanyakan barangkali. Iya. Jadi di atas bimana jami' semuanya. Iya. Baik, jazakallah khairan penjelasan. Dan beberapa pertanyaan terkait dengan kaidah nahwu yang terkait dengan nas juga, namun kita belum bahas insyaAllah pada kesempatan yang akan datang supaya lebih mencakup dan menyeluruh. Mungkin sampai sini saja Ustaz, silakan sebagai khitam. Baik, alhamdulillah malam ini nas yang kita baca cukup panjang ya. Cukup panjang. Ya, memang ini bukan untuk dihafal, tapi untuk sebagai apa? Qiraah, bahan bacaan, walaupun dia bentuk apa? Hiwar. Nah, ya, cobalah sering untuk diulang-ulang dan dibaca nas ini dengan suara sebagaimana saya sampaikan tadi, suara apa yang keras, kemudian teori atau membaca adalah di awal perhatikan, setiap baca perhatikan tanda panjang, kemudian alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan huruf itu bertasydid. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga bacalah dengan siapa? Pelan-pelan, tidak dibaca dengan cepat-cepat kecuali kalau sudah bacaannya bagus. Iya, itu enggak masalah. Tapi kalau bacaannya masih apa? Masih agak berat, nah usahakan dengan cara pelan-pelan terlebih dahulu. Nah, itu harus dilakukan, sering dilakukan setiap kali membaca. Itu sebetulnya kunci untuk bisa membaca dengan cara baik, ya. Baik, jazakumullah khairal jazaa' ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadha ad-dars wa jazakumullah khaira. Ya, kita tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma wa hamdika shalla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.